Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang kelima di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Penjelasannya di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang menegakkan aturan-aturan Allah dan seorang yang melanggarnya. Yang dimaksud dengan al-qa'im fi hududillah artinya adalah orang yang istiqomah di atas agama Allah, yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan hal yang haram. Yang dimaksud orang yang melanggar aturan-aturan Allah adalah orang yang melakukan hal yang haram atau meninggalkan yang wajib. Mereka ini adalah seperti sekelompok orang yang berundi untuk berada di satu perahu. Maka mereka dorbu sahman, membuat undian, atau yang disebut dalam bahasa Arab Qur'ah, siapakah yang di atas dan siapa yang di bawah. Maka sebagian kemudian di bagian atasnya perahu dan sebagiannya di bagian bawahnya. Dan orang-orang yang ada di bawah, di bagian bawah, jika mereka mencari air, yaitu mencari air untuk minum, maka mau tidak mau mereka melewati orang yang ada di atas. Itu orang yang ada di bagian atas, karena air laut tidaklah mungkin bisa diambil kecuali dari atas. Lantas orang yang di bawah ini punya ide kreatif yang nakal. Seandainya kita bolong saja bagian bawah perahu ini, yakni artinya kita buat bolongan di tempat kita, lantas kita akan ngambil air melalui lubang tersebut, sehingga kita tidak perlu menyakiti orang yang ada di bagian atas. Hakadha qaddaru, demikian yang mereka andai-andaikan dan mereka inginkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika mereka biarkan orang-orang yang punya pikiran semacam ini dengan apa yang mereka inginkan sehingga betul-betul dilaksanakan, maka semua penghuni perahu tersebut akan binasa. Karena jika mereka membuat lubang di bagian bawah perahu, maka niscaya air akan masuk, kemudian arqa, kemudian tenggelamlah perahu itu. Namun jika mereka ambil tangan orang-orang yang punya pikiran nyeleneh ini, maksudnya dilarang jangan sampai melaksanakan apa yang mereka inginkan, maka yang bagian bawah selamat dan semuanya juga selamat. Inilah permisalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah di antara permisalan yang memiliki maghzan, tujuan yang agung dan pesan yang mulia. Maka sikap manusia dalam agama Allah terhadap agama itu seperti seorang yang berada dalam satu perahu fila jatin nahri, di tengah-tengah air lajatin nahar, ya, di tengah-tengah kemudian air sungai, fahum tataqadhafum al-amwat atau air laut, karena nahar dalam bahasa Arab bisa sungai bisa laut. Maka berada di tengah-tengah lautan, kemudian mereka ini dipontang-pantingkan oleh ombak, dan tidak boleh tidak ayakuna ba'duhum idza kanu katsirin, jika jumlah penghuni kapal ini banyak, maka sebagiannya di bagian bawah, sebagian lagi di bagian atas. Tujuannya supaya seimbang beban dan muatan kapal itu. Demikian juga supaya tidak terlalu lumpuk di atas semua, sehingga space untuk masing-masing orang sehingga terlalu sempit. Nah, maka di hadis ini disampaikan bahwasannya perahu milik bersama ini, di antara mereka-mereka jika ada salah satu ingin melubanginya, maka tidak boleh, tidak, yang lain harus menahannya, harus menghentikan rencananya supaya semua selamat. Karena jika tindakan pencegahan ini tidak dilakukan, semuanya akan binasa. Demikianlah agama Allah. Maka jika orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa itu mengingatkan orang-orang yang menuruti perasaan dan menuruti hawa nafsu, orang-orang yang bodoh, maka semuanya selamat. Namun jika dibiarkan dengan apa yang mereka inginkan, maka semuanya akan binasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian merasa takut terjadinya bencana, yang jika bencana itu terjadi, maka dia tidak hanya akan menimpa orang-orang yang dosa saja, namun semuanya akan terkena. Demikianlah kaedah dalam masalah bencana yang bersifat merata. Boleh jadi gempa bumi, gunung meletus, banjir dan yang lain. Maka kaedahnya berdasarkan Al-Anfal 25 itu akan menimpa semuanya, tidak hanya khusus yang penggemar-penggemar maksiat saja. Namun la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat saja, namun semuanya. Jika demikian orangnya, tidak dibedakan antara orang soleh dan tidak soleh. Ketika terjadi bencana yang merata, maka demikian juga tidaklah dibedakan tempatnya orang yang soleh dan tempatnya bukan orang yang soleh. Semuanya sama. Itu rumahnya orang yang soleh ataukah bukan, semuanya sama. Itu kaidah dalam masalah bencana yang merata. Itu masjid ataukah itu gereja, sama. Itu tempat pengajian ataukah tempat mabuk-mabukan, tempat judi, statusnya sama. Oleh karena itu, jika di satu bencana kita jumpai ada rumah kiai yang dilewati air, ada masjid yang tetap berdiri kokoh, maka itu tidak perlu dihubung-hubungkan. Oh, itu indikator kebenaran Islam misalnya. Tidak perlu dihubungkan demikian. Kenapa? Karena kaidah dalam bencana yang merata, semuanya kena, tidak ada pandang bulu. Jika kemudian ada yang tidak kena, maka tentu kita yakin ini perbuatan Allah dan ada hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun tidak perlu kemudian menyebarluaskannya, tidak perlu terlalu gembira. Kemudian kemana-mana disampaikan, oh ini loh betul bukti ini kebenaran Islam. Sehingga nanti kita akan jika kita sikapi biasa-biasa saja, maka kita tidak perlu kemudian ribut dan susah ketika ternyata orang di luar Islam juga pamer sama ini loh tempat ibadah kami juga kokoh meskipun gempanya kencang, ini juga tetap kokoh, ini juga bukti kebenaran agama kami. Maka nanti akan, kalau ini jadikan hal semacam jadikan tolak ukur kebenaran, maka ketika disodorkan fakta yang lain, akhirnya akan kebingungan. Namun yang benar tidak perlu, ya sikap yang tepat tidak perlu dihubung-hubungkan ini sebagai simbol kebenaran dan sebagainya. Namun kita ingat kaidah bencana. Kaidah bencana la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Itu tidak hanya menimpa yang bejat-bejat saja, tidak hanya menimpa yang durhaka-durhaka saja, yang bertakwa pun sama, tidak ada bedanya. Seandainya realita menunjukkan kok ada yang mendapatkan hal yang unik, maka kita tidak mengingkari realita dan tidak perlu dihubung-hubungkan, oh maknanya begini dan begitu. Kemudian maka berkenaan dengan manfaat penting amar ma'ruf nahi mungkar yang Nabi gambarkan dengan orang yang berada dalam perahu, maka ini, maka permisalan yang Nabi sampaikan adalah dalil sepatutnya seorang guru, seorang pengajar itu suka membuat permisalan untuk sesuatu yang makul, sesuatu yang abstrak itu supaya mudah dipahami, karena digambarkan dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang konkret. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, watilkal amsalun natribuha, itulah sejumlah permisalan yang kami sampaikan kepada manusia, wa mayakiluha ilal alimun, yang tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan di antara hal yang menunjukkan manfaat penting membuat permisalan yang tepat, betapa banyak orang dijelaskan padanya satu pesan dengan penjelasan yang banyak dan diulang-ulang kepadanya, namun ternyata dia tidak paham. Dan ketika dibuat gambaran dengan sesuatu yang konkret, mahsus, maka dia paham dan mengerti. Maka lihatlah satu permisalan yang menakjubkan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Arab Badui. Orang Arab Badui di zaman Nabi itu artinya nomaden, ya, tinggalnya berpindah-pindah dari satu oase ke oase yang lain, sehingga rumahnya adalah tenda-tenda dan hidupnya adalah ya cuma air sama unta. Ya, maka itu akrabnya cuma dengan hal itu. Maka ada seorang Arab Badui yang datang ke kota Nabi, ke Madinah. Dia tentu karena dia tinggal di Badiah, tinggal di kampung Badui yang itu nomaden, maka dia kenalnya akrab dengan ibil, dengan unta. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, istriku melahirkan anak yang kulitnya hitam, padahal aku putih, istriku juga putih. Dari mana datangnya anak hitam ini? Dia mau menuduh istrinya serong dengan bahasa kiasan, dengan bahasa tidak langsung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk berbaik sangka dengan istrinya, ya, dengan membuat permisalan yang bisa dipahami, yaitu dengan unta. Apakah kamu punya sejumlah unta? Dia katakan iya. Apa warna unta-untamu? Dia katakan warnanya merah. Adakah yang abu-abu? Awrok artinya aswad bibayat, hitam yang dicampur dengan putih, yaitu abu-abu. Naam, ada yang abu-abu. Nabi bertanya, kira-kira anak unta yang abu-abu itu dari mana? Ini karena induk-induknya itu merah semua. Maka dia mengatakan boleh jadi itu karena faktor genetika. Naza'ahu irqun, itu faktor genetik. Boleh jadi ada mbah-mbahnya unta ini yang abu-abu, sehingga muncul gen resesifnya, kemudian muncul di keturunan sekian. Nah, yakni Obama boleh jadi ya unta ini kakeknya atau neneknya yang dulu itu warnanya abu-abu, lantas munculnya sekarang. Maka Nabi mengatakan anak laki-lakimu itu juga boleh jadi demikian karena faktor genetik. Ya, kamu putih, istrimu putih, anaknya kok hitam legam. Boleh jadi mbah-mbahnya ada yang hitam, ya, buyutnya, canggahnya, tawarengnya. Nah, itu ada yang hitam kemudian muncul. Maka boleh jadi salah satu dari kakeknya atau neneknya, atau saudara istri atau bapaknya warnanya itu hitam, lantas muncullah anak dengan kulit hitam. Maka orang Arab Badui ini merasa puas, betul-betul puas dengan penjelasan Nabi. Bayangkan seandainya orang Arab Badui ini datang pada Nabi, lantas kemudian Nabi jelaskan secara ilmiah begini-begini. Maka orang Arab Badui ini karena tidak sekolah, tidak belajar, dan tidak faham, Namun ketika Nabi bawakan contoh dari kehidupan kesehariannya, alati ya'isu, yang keseharian dia akrab dengannya, maka akhirnya dia pergi meninggalkan Nabi dalam keadaan sudah mantap kalau itu tidak ada masalah dengan anaknya yang unik, yang hitam, padahal kakak-kakaknya kuning semua, putih semua, dia dan istrinya juga demikian. Maka sepatutnya seorang penuntut ilmu, seorang guru itu menyampaikan al-ma'ani al-ma'kulah, hal-hal yang abstrak itu didekatkan kepada pikiran orang dengan cara membuat permisalan dengan sesuatu yang mahsusah, yang konkret, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang pertama dari hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan dibolehkannya berundi, dan bahasa melakukan undian, berundi untuk menentukan ini haknya siapa, satu hal yang boleh. Dia tidak identik dengan taruhan. Dan terdapat sejumlah ayat dan hadis tentang berundi. Kalau untuk ayat, ada dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang berundi. Sedangkan kalau dalam hadis disampaikan di sini ada enam hadis. Ada enam hadis tentang masalah berundi. Dua ayat dalam Al-Quran tentang berundi. Yang pertama di surat Ali Imran tentang undian yang dilakukan untuk siapakah yang mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bersama mereka ketika mereka Bani Israel, mereka berundi dengan cara melemparkan pena-pena mereka. Siapakah di antara mereka yang akan merawat Maryam? Dan tidaklah engkau bersama mereka ketika mereka ribut, meributkan siapa yang akan merawat Maryam. Ayat yang kedua ada di surat Saffat, yaitu kisah Nabi Yunus. Sesungguhnya Nabi Yunus laminal mursalin, termasuk seorang rasul. Itabaqa, ketika dia kabur pergi menuju perahu al-mashun yang penuh dengan penumpang. Fasahama, akhirnya dia ikut berundi. Fakana minal mudahadin, namun ternyata Yunus termasuk orang yang kalah sehingga harus dilemparkan ke laut. Faltaqamahu al-hutu, lantas dia ditelan oleh ikan besar, oleh paus misalnya. Wawa mulim, dalam keadaan dia mencela dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri. Maka seandainya bukan karena Yunus itu bertasbih di perut ikan, niscaya dia akan tinggal di perut ikan tersebut ila yaum yub'atsun, sampai hari kiamat. Maka di sini kita jumpai fadilah tasbih. Bahasanya tasbih, berzikir, memasucikan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab selamat dari kesusahan dan derita. Maka Nabi Yunus alaihi salatu salam, salah satu nabi, raqiba, dia naik perahu bersama sekelompok orang. Fadaqat bihim, lantas perahu ini mengalami problem. Kemudian mereka mengatakan, jika kita semua tetap berada di punggung perahu ini, kita akan binasa dan tenggelam. Tidak boleh tidak, sebagian kita harus diturunkan ke lautan. Siapa yang akan kita turunkan? Yang pertama kali naik, atau yang paling besar badannya, atau akbar badan yang paling besar badannya? Tentu tidak bisa ditentukan demikian. Akhirnya mereka membuat undian. Fasarat al-qur'atu ala jama'atin minhum, maka akhirnya diadakanlah undian pada mereka-mereka, termasuk yang ikut undian adalah Yunus. Maka yang mendapatkan undian adalah sejumlah orang, di antaranya Yunus, atau bahkan yang kena lempar dibuang ke laut cuma Yunus saja, karena bunyi ayatnya fasahama fakana minal mudahadin. Namun karena ayatnya fakana minal mudahadin, maka dia termasuk yang kalah. Idan berarti bersama Yunus ada orang-orang yang lain yang ikut dibuang ke laut. Akhirnya mereka diturunkan ke laut. Walladzina ma'ahu, Yunus dan orang-orang yang bersamanya yang kalah dalam undian. Gimana nasib yang lain selain Yunus? Allahu a'lam. Kita tidak tahu dengan nasib mereka. La na'rifu madza sara lahum. Kita tidak tahu bagaimanakah nasib akhir mereka ini. Adapun Yunus, maka dia ditelan oleh ikan yang besar, yaitu ditelan, langsung ditelan tanpa dikunyah. Kalau dikunyah ya sudah hancur berarti, ya. Namun dia cuma ditelan, ditelan begitu saja, sehingga jadilah dia dalam perut ikan. Lantas dalam kegelapan perut ikan dia bertasbih dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Akhirnya dengan sebab tasbih dan zikirnya Yunus ini, lafadzahu al-hutu, ikan itu kemudian melempar Yunus ala sayfil bahri, di tepi laut. Lalu setelah Yunus terhampar, Allah tumbuhkan di dekat Yunus satu pohon dari yaqtin. Yaqtin kata para ulama dia sama dengan qarun najd. Qarun najd adalah satu tumbuhan yang lembut batangnya dan daun-daunnya pun juga lembut, selembut sutra yang paling halus. Dan di antara kekhasan tumbuhan ini, la yaqa'alai dzubabu, tumbuhan ini tidaklah dihinggapi oleh lalat. Lalat tidak mau hinggap di tumbuhan ini. Maka Yunus terhampar di pantai dan ada tumbuhan yang menutupinya. Ya, tumbuhan yang menutupinya, dan Yunus tidak diserang oleh lalat karena memang tumbuhan yang menutupinya adalah tumbuhan yang tidak disentuh oleh lalat. Fa'ambata, maka Allah tumbuhkan untuk Yunus pohon dari yaqtin, sehingga kuatlah Yunus, ya, fisiknya kuat setelah dia lama ada di perut ikan. Kemudian Allah menyelamatkannya. Maka berdasarkan dua ayat ini, dan tadi ada 6 hadis, tentu 6 hadisnya diantaranya adalah hadis tentang keutamaan shaf yang pertama dan adzan. Nabi katakan seandainya orang itu mengetahui betapa besar pahalanya berada di shaf yang pertama dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, tentu mereka akan berundi. Hadis yang lain tentang ketika Nabi ngajak istrinya untuk safar, maka Nabi akan mengundi di antara mereka, siapa yang keluar namanya itulah yang akan diajak bepergian. Dan masih ada hadis-hadis yang lain tentang berundi. Maka berundi jika itu bukan karena dalam rangka taruhan, tidak masalah. Maka itu di antara perkara yang dituntunkan yang ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Dan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan di kitabnya Qawaid Fiqhiyah kaidah tentang berbagai hal yang bisa digunakan padanya undian, yang ini berlaku dari awal bab fikih sampai akhir bab fikih. Kemudian tentu isi pokok hadis ini, hadis tentang tentang sejumlah orang yang di perahu adalah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dia adalah sebab selamatnya masyarakat dari bencana yang menghancurkan semua mereka. Kemudian hadis yang keenam di bab amar ma'ruf nahi mungkar adalah hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, yang Abi Umayyah nama aslinya Hudzaifah. Maka Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun. Maka ada istri Nabi namanya Hindun, yaitu Hindun binti Abi Umayyah, dan Abi Umayyah nama aslinya adalah Hudzaifah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan akan diangkat memimpin kalian sejumlah pemimpin. Fata'rifuna wa tungkirun. Kemudian perbuatan pemimpin ini ada yang kalian nilai perbuatan yang ma'ruf, ada yang kalian nilai sebagai perbuatan yang mungkar. Nah, jika pemimpin penguasa melakukan hal yang mungkar, maka siapa yang membencinya maka dia telah bebas. Siapa yang mengingkarinya dengan lisan maka dia telah selamat. Namun siapa yang ridha dan mengikutinya, nah itulah orang yang celaka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pemimpin semacam itu layakkah kami perangi? Maka Nabi mengatakan tidak boleh, ma'akomu fikumu sholata, selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Diriatkan oleh Muslim. Mana hadis ini, kata Imam Nawawi, siapa yang benci dengan hatinya karena tidak mampu mengingkari dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, maka dia telah bebas dari dosa dan dia telah menunaikan wadhifatahu, tugas dan kewajibannya. Siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, baik tangan ataupun lisan, maka dia selamat dari maksiat. Namun siapa yang ridha dengan perbuatan pemimpin yang bejat, bahkan mendukungnya, maka inilah orang yang tergolong berbuat maksiat. Penjelasannya, maka di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan adanya umara, yakni waluna alaina min qibali wali amri, akan adanya sejumlah gubernur yang diangkat oleh kepala negara. Perbuatannya ada yang ma'ruf dan ada yang mungkar. Artinya mereka tidak menegakkan aturan Allah, tidak istiqomah di atas aturan Allah. Ada yang kalian nilai ma'ruf perbuatannya, ada yang kalian nilai mungkar perbuatannya. Dan dia adalah penguasa, dia adalah gubernur diangkat oleh kepala negara yang memiliki bai'at. Maka Nabi katakan, siapa yang membenci perbuatan sang penguasa, maka dia telah bebas dari dosa. Siapa yang mengingkarinya, dia telah selamat. Dan siapa yang ridha dengan perbuatan penguasa tersebut, bahkan mendukungnya, dialah yang binasa. Sebagaimana penguasanya binasa. Lantas sahabat bertanya, wahai Nabi, bolehkah kami memerangi penguasa semacam ini? Nabi katakan, tidak boleh selama dia menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Maka hadis ini menunjukkan bahwa mereka para penguasa, jika kita melihat dari mereka sesuatu yang mungkar, maka kewajiban rakyat adalah membencinya dan mengingkarinya. Jika mereka mendapatkan petunjuk, maka ada pahala untuk kita dan mereka. Jika mereka tidak mau menerima petunjuk dan saran, maka untuk kita pahala dan untuk mereka dosa. Namun tidaklah boleh memerangi dan mengkudeta penguasa yang kita saksikan dia melakukan kemungkaran, karena dalam peperangan dan kudeta ini terdapat syarun kabirun, kejelekan yang banyak, dan akan hilang gara-gara suasana kudeta dan revolusi khairun kathirun, kebaikan yang banyak. Karena ketika penguasa itu diperangi dan disingkirkan, maka itu tidak akan menambah sikap mereka kecuali semakin kejam dan semakin keras. Karena mereka adalah penguasa, mereka pandang dirinya itu lebih unggul daripada orang-orang yang lain. Maka jika rakyat itu membangkangnya atau bahkan memeranginya, maka akan semakin bertambah kebengisannya. Namun Nabi menyampaikan satu persyaratan, boleh kudeta. Syaratnya ya, tidak boleh kudeta, syaratnya selama masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Artinya jika mereka ini sudah tidak lagi menegakkan sholat, maka Nabi bolehkan kita untuk memerangi mereka. Maka di sini di antara dalil yang menunjukkan bahasanya tidak sholat, meninggalkan sholat, malah sholat adalah kekafiran. Hal ini dikarenakan tidak boleh mengkudeta seorang penguasa kecuali jika kita melihat kekafiran yang nyata yang kita punya bukti di sisi Allah. Nah, ketika Nabi mengizinkan kita untuk memerangi dan mengkudeta penguasa ketika tidak menegakkan sholat, maka dua dalil ini bisa kita simpulkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang melakukan kekafiran yang nyata yang kita punya hujah dan bukti di hadapan Allah kalau itu adalah kekafiran. Inilah pendapat yang benar bahasanya orang yang meninggalkan sholat tarkan mutlakon, dengan betul-betul meninggalkan secara total. Siapa yang meninggalkan sholat tarkan mutlakon secara total, artinya blas, sama sekali tidak sholat, bukan cuma bolong-bolong, namun sama sekali. Dia sama sekali tidak sholat baik jamaah di masjid ataupun sholat di rumah, maka dia adalah seorang yang kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan tidak terdapat satu pun hadis dari Nabi yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu di surga atau beriman atau selamat dengan dari neraka atau semacam itu. maka kewajiban kita membiarkan teks dalil sebagaimana maknanya yang umum tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan tidaklah ya'ti ahadun bihujjatin, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan dalil yang menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan salat tidaklah kafir. Ini yang menunjukkan kalau orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidak kafir, kecuali alasan yang tidak bermanfaat. Karena sejumlah alasan yang dibawakan oleh orang yang ini berpendapat bahasanya meninggalkan sholat itu bukanlah pembatal keimanan, tidak lepas dari 3 atau 5 kategori. Boleh jadi tidak ada di dalamnya dalil sama sekali, tidak terkandung padanya dalil sama sekali, atau dalil yang dibawakan itu bersyarat dengan satu syarat. Jika syaratnya dipenuhi, tentu dia tidak mungkin menjadi orang yang meninggalkan sholat. Atau dalilnya itu bersyarat dengan satu kondisi, di mana tidak sholat dalam kondisi tersebut dimaklumi. Atau dia dalil-dalil umum yang kita khususkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang sama sekali tidak sholat. Atau dalilnya adalah berupa hadis yang dhaif. Maka inilah 5 kategori, tidaklah lepas dalil yang berpendapat kalau tidak sholat itu tidak kafir, tidaklah lepas dari 5 kategori di sini. La takhlu adilatun man qala innahu la yakfur minha, maka tidak lepas dalil-dalil tersebut dari 5 kategori ini abadan sama sekali. Maka pendapat yang benar yang tanpa ragu menurut beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya orang yang tidak mau sholat karena malas itu seorang yang bukanlah seorang muslim, seorang yang kafir yang keluar dari Islam, bahkan dia lebih jelek kafirnya daripada kafir asli Yahudi dan Nasrani. Karena sikap kita, sikap Islam terhadap orang yang kafirnya asli semacam Yahudi dan Nasrani adalah dibiarkan dengan agamanya, tidak diganggu dan tidak dituntut untuk masuk Islam dan tidak dipaksa untuk masuk Islam. Adapun orang yang kafir murtad, maka tidak dibiarkan karena dia orang yang murtad. Bahkan ketika aturan Islam itu tegak, maka orang yang murtadnya akan dimintai untuk bertobat. Jika tidak dan ngotot dengan kemurtadannya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya ketika penguasa itu melakukan kemungkaran, kemudian kita jumpai ada sebagian saudara kita yang nampaknya tidak, cuma diem-diem saja, maka tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faman kariha faqad bari'a. Siapa yang tidak suka dengan praktek-praktek kemungkaran yang dilakukan oleh sang penguasa, maka dia telah bebas dari dosa. Maka boleh jadi orang tersebut merasa tidak mampu sehingga dia cuma diam saja, maka jangan mudah berburuk sangka. Karena Nabi menyampaikan, yang benci, yang cuma punya benci di hati, dia telah bebas dari dosa. Meskipun yang lebih baik adalah orang yang punya peran dengan lisannya ataupun dengan tindakannya. Ya, kemudian hadis yang ke-6 dari Ummul Mukminin, Ummul Hakam. Ya, ini kunyahnya Ibunda Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke rumahnya Zainab binti Jahsyin dalam keadaan ketakutan sambil mengucapkan la ilaha illallah. Celakalah orang-orang Arab karena kejelekan yang hampir dekat, yang sungguh telah dekat. Telah terbuka hari ini tembok penutup penghalang Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Dan Nabi membuat lingkaran dengan 2 jarinya, jempol dengan jari setelahnya. Maka Nabi katakan sudah bolong segini. Ya, kemudian yang jadi mahalus syahid, kenapa hadis ini dimasukkan di bab amar ma'ruf nahi munkar, adalah kalimat selanjutnya. Zainab binti Jahsyin bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa ketika di masyarakat kami masih terdapat banyak orang yang saleh? Maka mungkinkah ada satu bangsa Allah lenyapkan dari muka bumi, Allah hancurkan, Padahal di situ banyak orang saleh. Mungkinkah satu kampung Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah ratakan dengan tanah? Padahal di situ banyak orang saleh. Nabi katakan, na'am, mungkin. Peluang itu ada. Kapan? Idza kasra al-khubath. Jika yang dominan di masyarakat itu adalah kejelekan dan orang jelek. Itulah yang nampak di permukaan. Disebut kampung Awu, dia kampung judi ya. Wah, di sana isinya maling semua ya. Maka ketika yang dominan adalah kejelekan atau orang yang melakukan kejelekan. Demikian hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Imam Nawawi mengutip dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke rumah Zainab dalam keadaan wajahnya memerah sambil mengucapkan la ilaha illallah, celakalah orang Arab karena kejelekan yang sungguh telah dekat. Maka Nabi masuk ke rumah ibunda Zainab dalam gambaran semacam ini. Oman mukanya berubah, wajahnya memerah sambil mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka merealisasikan tauhid dan meneguhkan tauhid, karena tauhid adalah kaidah yang dibangun di atasnya semua syariat. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami utus seorang pun rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka hendaklah kalian menyembahku. Maka mengisahkan Allah dalam ibadah, dalam cinta, dalam penghormatan atau pengagungan, dalam kembali, dalam tawakal, dalam isti'anah memohon pertolongan dan rasa takut serta yang lain adalah pondasi agama. Oleh karena itu Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi ini, alati kana fiha faza'an, itu kondisi yang menakutkan, sampai oman muka Nabi berubah. Nabi mengucapkannya dalam rangka meneguhkan tauhid dan menenangkan hati. Kemudian Nabi mengingatkan kepada orang Arab, celakalah orang-orang Arab dengan kejelekan yang sungguh telah dekat. Nabi mengingatkan orang Arab secara khusus karena orang Arablah yang membawa bendera Islam, ya, meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan secara umum sahabat Nabi itu didominasi orang Arab, meskipun ada yang bukan Arab. Ya, maka tidak bisa kita bayangkan ada seorang Muslim yang secara total benci dengan semua yang berbau Arab. Gimana dia secara total benci dengan yang berbau Arab, padahal nabinya orang Arab, tanah sucinya di Arab, ya, yang kemudian jadi murid nabinya, yang menyebarkan Islam setelah wafat nabinya adalah didominasi orang Arab dan seterusnya. Karena Allah Ta'ala mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah Al-Ummiyin, itulah nama lain orang Arab, dengan tugas membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah kepada mereka. Dan sungguh mereka para sahabat sebelum datangnya Nabi sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina, dan yang lain di antara mereka, lamma yalhaqu bihim wa wal azizul hakim. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hadal wa'id, ancaman ini untuk orang Arab, karena merekalah para pembawa bendera Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud dengan kejelekan yang telah dekat? Yang dimaksudkan adalah kejadian datangnya dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karena itu, tentang apa kejelekan yang dimaksudkan, Nabi jelaskan dengan lanjutannya hadis, hari ini telah terbuka, ya, tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Dan Nabi berisyarat dengan jari telunjuk ditambah jempolnya plus jempolnya, artinya satu bagian yang masih kecil. Meskipun demikian, itu sudah mengancam orang Arab. Maka orang Arab yang mereka membawa panji Islam sejak masa Rasul alaihi salatu wasallam, bahkan sampai hari ini, mereka terancam dengan kedatangan Ya'juj dan Ma'juj yang merusak di muka bumi, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Dzulqarnain. Ya, disampaikan pada Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Maka Ya'juj dan Ma'juj adalah pelaku kejelekan dan kerusakan. Kemudian Zainab binti Jasin bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami bisa dibinasakan manakala masih banyak ustadz, masih banyak mubalik yang tulus, kiai-kiai yang mukhlis dan seterusnya? Maka Nabi katakan, bisa saja jika yang dominan di masyarakat itu adalah kejelekan. Asalak layak lak wa inna mawasalimun najim. Maka pada dasarnya orang yang saleh itu tidak binasa, dia orang yang selamat dan selamat. Akan tapi jika kejelekan itu yang banyak dan dominan, maka orang saleh pun akan dibinasakan. Mengingat firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-65, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Dan yang dimaksud dominannya kejelekan di sini mencakup dua hal, yaitu perbuatan yang jelek, kemudian yang kedua orang pelaku kejelekan. Maka jika banyak aktivitas yang jelek, yang buruk di masyarakat, meskipun mereka pelakunya adalah muslim, maka sungguh mereka telah menjumuskan dirinya dalam kebinasaan. Demikian juga ketika yang banyak yang dominan adalah orang-orang kafir yang merupakan orang-orang yang jelek, maka mereka telah menjumuskan dirinya dalam kebinasaan. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengingatkan satu aturan khusus untuk Jazirah Arab, yaitu tidak boleh dipertahankannya keberadaan orang Yahudi dan Nasrani serta musyrik di negeri Arab. Dengan Nabi katakan, akhrijul Yahuda wal Nasara min Jaziratil Arab. Keluarkan dan usir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Dan ketika Nabi sakit yang menjelang wafatnya, Nabi katakan, akhrijul musyrikina min Jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari negeri Arab atau dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi mengatakan di akhir hidupnya, jika aku hidup lebih lama, akan aku usir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Dan Nabi juga mengatakan, sungguh aku akan mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, sehingga tidak aku biarkan di sana kecuali Muslim. Maka itu ada satu ketentuan khusus, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan Jazirah Arab. Nabi tidak ingin ada dualisme agama di negeri, di daerah yang tergolong Jazirah Arab. Dan yang dimaksudkan adalah non-muslim yang tinggal menetap berdomisili, bukan yang datang karena satu hajat dan kebutuhan, karena dia diplomat atau karena dia duta besar atau yang lain. Namun yang dimaksudkan adalah berdomisili menetap. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.